ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas dengan ilmu. Ilmunya meliputi langit dan bumi. Kemudian di sana ada tafsiran-tafsiran lain dari para ulama tafsir. Di antara tafsiran-tafsiran tersebut adalah yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Zaid, dari Zaid Ibnu Usama atau Zaid Ibnu dari Zaid, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatu sab'u fil kursi illa kadirhamin sab'atu kadirhamin sab'ah ulqiyat fi turs." Tidaklah langit tujuh dibandingkan kursi kecuali seperti dirham, berjumlah tujuh yang diletakkan di dalam turs. Kemudian Abu Dzar berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Mal kursi fil 'arsy illa kahalqatin min hadid ulqiyat baina dhahrainai falatin min al-ard.'" Tidaklah kursi di dalam arsy kecuali seperti sebuah halqah besi bulat yang diletakkan di atas hamparan padang pasir di bumi. Ini menunjukkan kebesaran kursi. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kursinya Allah Subhanahu wa taala seperti lingkaran besi yang dilempar di atas gurun pasir yang sangat luas di atas muka bumi. Ini adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tafsiran-tafsiran juga tentang kursi, di antaranya oleh Abu Malik bahwa al-kursi tahtal arsy, kursi itu di bawah arsy. Jadi jangan samakan arti kursi dengan kursi yang kita pahami. Kursi berada di bawah arsy. Lihat lagi perkataan As-Suddi. Saya bacakan perkataan-perkataan ini dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. As-Suddi mengatakan, As-Suddi adalah seorang ahli tafsir di generasi salafus saleh. As-samawati wal ardu fi jawfil kursi. Bumi, langit di dalam kursi. Wal kursi baina yadayil arsy. Sedangkan kursi itu berada di depan arsy. Kursi berada di depan arsy. Ini menunjukkan arsy lebih besar dibandingkan kursi. Arsy-Nya Allah lebih besar dibandingkan kursi. Dan kursi itu makhluk. Arsy juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri, "Law anna as-samawati as-sab' wal ardhina as-sab' busitna thumma wassalna ba'dahunna ila ba'd ma kunna fi sa'atil kursi illa bimanzilatil halqah fil mafazah." Kalau seandainya langit yang tujuh lipat, bumi yang tujuh lipat dibentangkan. Ya, langit itu kan tujuh lipat bertingkat-tingkat berarti. Ini enggak dibentangkan. Kemudian buminya juga dibentangkan. Sebanyak 7 lipat itu dibentangkan. Kemudian disambung satu-satu. Ma kunna fi sa'atil ars. Tidaklah fi sa'atil kursi. Semua bentangan tadi dalam keluasan kursi, melainkan bimanzilatil halqah fil mafazah. Seperti sebuah cincin besi yang diletakkan di dalam padang yang luas. Padang yang luas. Artinya, langit yang begitu luar biasa, bumi yang begitu luar biasa luasnya, apabila dibentangkan, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan kursi. Kursinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kursi. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, wa annahu qad hafizahuma wa man fihima minal awalim bil asbab wan nizamat allati ja'alaha Allahu fil makhluqat. Artinya, dan bahwasanya kursinya seluas langit dan bumi, dan bahwa dia menjaga keduanya. Menjaga keduanya. Maksudnya keduanya di sini adalah langit dan bumi. Dan seluruh makhluk yang berada di dalamnya dengan sebab-sebab dan aturan-aturan yang dijadikan oleh Allah pada para makhluk. Ini patut kita maknai. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah menjaga keduanya dan Allah tidak lelah letih menjaga keduanya. Dan kata-kata menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi dan juga makhluk-makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Lihat perkataan menarik dari penulis di sini. Seluruh makhluk yang berada di dalamnya dengan sebab-sebab dan aturan-aturan yang dijadikan oleh Allah pada para makhluk. Maksudnya, salah satu hikmah Allah dalam penciptaannya, apabila ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi, baik daratan, lautan, udara, Allah akan membuat sebab-sebab. Allah akan membuat sebab-sebab agar makhluk-makhluk tersebut bisa hidup. Bisa hidup. Ini sebab-sebab dan aturan-aturan yang dijadikan oleh Allah pada para makhluk. Salah satu aturannya adalah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Ya, baik pada hewan ataupun pada manusia. Baik pada hewan ataupun pada manusia. Ini aturan-aturan yang dijadikan oleh Allah pada para makhluknya. Saya pernah melihat di kolam kura-kura. Kura-kura ini sudah berlumut karena saking lamanya di kolam tersebut. Maka di sana ada ikan-ikan yang mengambil lumut dari punggung kura-kura tersebut. Kita tahu kura-kura tidak bisa berbuat apa-apa dengan punggungnya. Inilah yang disebut dengan Allah membuat sebab-sebab dan aturan-aturan yang ada pada makhluk tersebut, sehingga makhluk-makhluk itu bisa tetap dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa ma'a dzalika fala ya'uduhu ay yuthqiluhu hifdhuhuma likamali 'azamatihi wa iqtidarihi wa sa'ati hikmatihi fi ahkamih. Walaupun demikian, tidaklah ada sesuatu pun yang memberatkannya untuk menjaga keduanya karena kesempurnaan, kebesarannya dan kuasanya serta luasnya hikmahnya dalam segala hukum-hukumnya. Para ikhwah, meskipun demikian, seluruh petala langit dan petala bumi, bahkan alam semesta, kalau saya katakan alam semesta bukan hanya bumi dan langit, karena alam semesta masih banyak antariksa-antariksa yang lain. Maka alam semesta ini Ketika Allah Subhanahu wa taala jaga, maka tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha sempurna, Allah Maha kuasa. Kemudian Allah Maha bijaksana dalam penciptaannya. Dan ini menunjukkan keutamaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir, saya bacakan, tentang tidak memberatkan menjaga keduanya, tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala menjaga keduanya, aila yuthqiluhu, tidak memberatkannya, wala yaktarithuhu hifdhus samawati wal ard, dan tidak menyulitkannya menjaga langit dan bumi, waman fihima, dan siapa saja yang ada di dalam langit dan bumi, waman bainahuma, dan siapa saja yang di antara langit dan bumi, bal dzalika sahlun alaih, akan tetapi itu mudah atas Allah, yasirun ladaih, sangat ringan atas Allah, wa huwal qaimu ala kulli nafsin bima kasabat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua perbuatan yang telah terjadi, ar-raqibu ala jami'il asya, yang mengawasi atas seluruh sesuatu, fala ya'zubu anhu syai', tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu apapun, wala yaghibu anhu syai', tidak ada yang tidak terlihat darinya sesuatu apapun, wal asya kulluha haqiratun baina yadayh, lihat seluruhnya adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mutawadhi'atun dhalilatun saghiratun bin nisbati ilaih, rendah, hina, kecil di depan Allah Subhanahu wa taala, muhtajatun faqirah, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghaniyyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji, al-fa'alun lima yurid, yang berbuat apa saja yang ia kehendaki, alladzi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, yang mana perbuatan Allah tidak ditanya, sedangkan manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, perkataan yang sangat menarik, menunjukkan bahwa besarnya dan kuasanya, sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang ketika mengenal kekuasaan Allah, mengenal kesempurnaan Allah, mengenal keagungan, kejayaan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu yang ada dalam dirinya adalah dia akan senantiasa meminta kepada Allah, akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Artinya, seorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, maka dia wajib, dia lazim untuk meminta, beribadah, menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mengakui Allah maha kuasa, maha agung, maha mulia, maha jaya, maha besar, maha dari segala maha, maka dia lazim untuk beribadah, bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu kaidah disebutkan oleh para ulama akidah, tauhidul rububiyah yastalzimu tauhidul uluhiyah. Tauhid yang rububiyah, yang menunjukkan kepada Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, maka ini mengharuskan kita, kalau Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, mengharuskan kita untuk meminta hanya kepada Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran ditujukan hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, dan semisalnya. Ya, makanya penting sekali. Sebagian ulama mengatakan tidak akan seseorang masuk ke dalam jurang kesyirikan selama dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengagungkan Allah ini adalah salah satu cara, kiat agar kita tidak terperosok ke dalam jurang kesyirikan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kemudian penulis mengatakan wa huwal 'ali bidzatihi ala jami'i makhluqatihi wa huwal 'ali bi'azamati sifatihi wa huwal 'ali alladhi qahhara al-makhluqat wa dalat lahu al-mawjudat wa qada'at lahu as-sa'ab wa dhallat lahu ar-riqab. Dialah Allah Maha Tinggi. Lihat kata-kata tinggi, ya. Dengan zatnya atas semua makhluk-makhluknya. Tinggi dengan zatnya. Ketinggian Allah itu ketinggian zat. Ketinggian Allah dibagi menjadi beberapa hal. Ketinggian Allah, ketinggian zatnya Allah dibandingkan para makhluknya. Makhluknya di bawah, zatnya Allah di atas. Dan ini sering orang tidak meyakininya. Zatnya Allah itu di atas para makhluknya, zatnya. Ini ketinggian zat, disebut dengan uluwud zat. Ketinggian zat, ya. Makanya penulis mengatakan di sini, dan Allah Maha Tinggi dengan zatnya atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan dia, yaitu Allah, tinggi dengan keagungan sifat-sifatnya. Dan ini juga termasuk daripada ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala, uluwud zat, ya. Ketinggian zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah Allah yang Maha Tinggi yang menguasai makhluk-makhluknya, segala yang patuh padanya, segala perkara tunduk padanya, dan semua hamba merendahkan diri kepadanya. Yang kedua, uluwul qahr, ya, tinggi kekuasaan. Jadi bukan hanya zat tinggi, tetapi kekuasaan Allah pun tinggi. Uluwul qahr. Jadi ketinggian Allah itu dibagi menjadi dua, uluwul zat, uluwul qahr. Ketinggian zatnya Allah, jadi zatnya Allah pun tinggi dibandingkan makhluk-makhluknya. Makhluk rendah dibandingkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uluwul qahr. Uluwul qahr artinya Allah yang bisa memaksa, Allah yang bisa mengharuskan, Allah yang bisa begini, Allah yang bisa melakukan sesuatu pada makhluknya. Ya, tinggi dalam sifat, tinggi dalam paksaan, kekuasaan, ketundukan, ya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hidup di dunia atas muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang di bawah kekuasaan Allah. Makanya Allah Maha Tinggi. Jadi kata-kata Maha Tinggi itu ada dua, tinggi zat dan tinggi kekuasaan. Ya, tinggi zat dan tinggi kekuasaan. Makanya semua hamba harus tunduk, mau kafirnya, mau muslimnya harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Ali. Dan sifat Al-Ali ini, ya, sebagian orang hanya mengartikan sifat Al-Ali ini dengan tinggi dalam kekuasaan. Mereka enggak mengatakan Allah tinggi dalam zat, enggak. Karena kalau mereka, kalau seandainya Allah tinggi di dalam zat, berarti Allah berada di sebuah tempat. Sedangkan kalau berada di sebuah tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala terbatas dengan tempat tersebut. Ini sudah kita jawab, bagaimana cara menjawabnya? Bahwa jangan samakan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah Maha Tinggi dengan zat-zatnya, dengan zatnya dari seluruh makhluknya. Artinya berada di tempat yang tinggi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, maka itu tidak menunjukkan bahwa Allah dibatasi dengan makhluknya. Karena Allah tidak semisal dengan makhluknya. Nah, itu jawabannya. Karena Allah tidak semisal dengan makhluknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita bahas bahwa ada dua, ketinggian zat dengan ketinggian kekuasaan. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya di bawah zat Allah Subhanahu wa taala. Paham makna ketinggian, Pak? Tinggi zat. Zat itu artinya zatnya Allah tinggi dibandingkan makhluknya. Makhluknya rendah, Allah ditinggi. Ya. Adapun ketinggian kekuasaan artinya Allah mempunyai kuasa yang tinggi. Ya. Allah mempunyai kuasa yang tinggi. Mohon maaf, saya contohkan misalkan pada makhluk. Makhluk meskipun dia rendah, mohon maaf bahasa saya, endek, akan tetapi ketika dia kuasa, tinggi dia. Paham? Nah, Allah Subhanahu wa taala zatnya tinggi dibandingkan makhluk-makhluknya, dan juga kuasanya pun tinggi. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih luar biasa. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nama Al-Ali. Dan sifat al-ali ini kadang-kadang tidak ditetapkan oleh para ahli kalam. Para ahli kalam, orang-orang yang sibuk dengan filsafat, mereka mengatakan Allah tidak al-ali. Kalau ada yang menyanggah, Ustaz, bagaimana Allah zatnya tinggi, sedangkan di sana ada ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bagaimana ini? Katanya Allah tinggi. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jawabannya sama. Jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Tingginya Allah tidak sama dengan tinggi makhluknya. Allah mustawin fawqal arsh. Allah beristiwa di atas arsh dan tinggi di atas arsh. Tetapi Allah bersama hamba-hambanya. Ya. Kenapa? Bagaimana itu? Nah, bagaimananya ini kita tahu. Yang jelas kita tetapkan Allah mempunyai zat yang tinggi. Jadi ketinggian maha tinggi itu ada dua. Maha tinggi zat, maha tinggi kuasa. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kuasa Allah. Tidak ada terjadi secuil pun sampai, mohon maaf, kencing, semut kencing. Semut kencing itu gimana? Semut kencing. Ya, itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para ikhwah, sifat al-ali ini sangat-sangat membuat orang senantiasa tunduk patuh hanya kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada yang paling tinggi kuasanya kecuali Allah. Mau dia ada berhadapan dengan siapa, mau berhadapan dengan siapa, dia akan di dalam dirinya hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan Al-Azim Al-Jami' lijami'i sifatil azamah wal kibriya wal majd wal baha. Lagi maha agung. Apa maha agung? Yang menyatukan segala sifat keagungan, kesombongan, kebesaran, dan kemegahan. Di sini mungkin ada orang bertanya, al-kibriya itu kesombongan. Berarti Allah sombong. Iya, Allah pantas untuk bersombong diri. Karena Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa. Tidak ada yang pencipta, pengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sifat buruk untuk Allah. Ya, al-mutakabbir, yang maha sombong, bukan sifat buruk untuk Allah. Kenapa? Karena itu menunjukkan keagungan, itu menunjukkan kekuasaan, itu menunjukkan kebesaran, itu menunjukkan kesempurnaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yang menyatukan segala sifat keagungan, kesombongan, kebesaran, dan kemegahan. Itu semua ada dalam nama Allah Al-Azim. Kemudian penulis mengatakan alladzi tuhibbuhul qulub, zat yang dicintai oleh hati, wa tu'azzimul arwah, diagungkan oleh ruh-ruh, wa ya'riful 'arifun anna 'azamata kulli syai, dan orang-orang yang mengetahui itu paham bahwa keagungan setiap hal walaupun nampak jelas, namun dia akan sangat kecil bila disandingkan dengan keagungan zat yang maha tinggi lagi maha besar. Lihat dalam bahasa Arabnya, yaitu wa in jallat anis sifah fa innaha mudmahillatun fi janibi 'azamatil 'aliyyil 'azhim. Artinya, zat yang dicintai oleh hati, diagungkan oleh ruh, orang yang mengetahui itu paham bahwa keagungan setiap hal walaupun nampak jelas, namun dia akan sangat kecil bila disanding dengan keagungan zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya disanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ayatun ihtawat ala hadhihi al-ma'ani allati hiya ajallul ma'ani yahiqqu an takuna a'zama ayatil Qur'an. Ayat ini meliputi semua makna yang merupakan makna yang paling mulia, yang menyebabkannya berhak menjadi ayat teragung dalam Al-Quran. Karena 10 kalimat inilah, maka ayat kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. 10 ayat ini dengan makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Wa yahiqqu liman qara'aha mubtadiran mutafahhiman an yamtaliya qalbuhu min al-yaqini wal irfani wal iman wa an yakuna mahfuzan bidzalika min syururi syaitan. Dan orang yang membacanya dengan melakukan perenungan dan pemahaman, maka dia berhak agar hatinya dipenuhi dengan keyakinan. Nah, ini yang saya katakan tadi, Pak. Orang yang meyakini keagungan Allah, dia tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Kenapa orang melakukan kesyirikan? Karena dia tidak yakin Allah memberikan rezeki kepada dia. Misalkan dia pakai jimat untuk rezeki. Kenapa orang melakukan kesyirikan? Karena berarti dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Tidak yakin misalkan mencari rezeki dengan cara harta, dengan cara yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang yang benar-benar memahami 10 sifat ini, maka dia benar-benar akan mendapatkan keyakinan dalam hati, pengetahuan, serta keimanan. Kemudian, dan dia akan terjaga dengan hal itu dari kejahatan syaitan. Orang yang membaca ayat kursi, maka terjaga dari kejahatan syaitan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang husna, bahkan sifat-sifat Allah yang husna, yang ulia, bahkan yang disebut dengan ismullahil a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, ada pada ayat kursi. Ini yang membuat ayat kursi menjadi ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita perhatikan sebelum ayat kursi, ayat 254, maka kita lihat di sana ada perintah untuk bersedekah. Perintah untuk bersedekah. Nah, perintah untuk bersedekah ini sulit untuk dikeluarkan harta di jalan Allah. Kenapa? Karena dia menganggap, kita jujur saja, kalau kita keluarkan uang, ya, berarti uang kita kurang. Itu pemikiran dasar kita sebagai manusia. Padahal sebenarnya uangnya tidak kurang, dan uang yang kita sedekahkan itulah uang kita hakiki. Jadi ada dua sisi. Uang yang kita sedekahkan itu adalah uang kita yang sebenarnya, yang atas nama kita nanti di akhirat. Adapun yang di dalam sini sebenarnya tidak berkurang, tetapi malah bertambah berkahnya. Nah, untuk itu, agar orang manusia beriman bukan hanya dengan kasat mata. Kalau saya keluarkan, saya punya 50 ribu, saya keluarkan 10 ribu, berarti sisa 40. Agar orang tidak berpikiran seperti ini, maka Allah memulai menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya. Ayo, kata seakan-akan gini, ayo keluarkan harta jalan Allah. Ingat, Allah itu maha kuasa untuk menggantinya. Maka sebutkanlah ayat kursi. Bahkan dari mulai ayat kursi 255 sampai 260, silahkan cek itu. 255 sampai 260, semuanya menyebutkan kekuasaan Allah. Ya, yang akan kita baca nanti. Semuanya menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin kuat orang tauhid rububiyah, maka semestinya semakin kuat tauhid uluhiyah. Sama seperti misalkan pujian dan sanjungan manusia. Ya, kita tidak terlalu berharap pujian dan sanjungan manusia. Kapan kita tidak terlalu berharap? Ketika kita meyakini Allah yang maha kuasa, yang maha pengatur, maha pencipta. Allah lah yang akan mengatur, memuji, dan yang tidak dipuji. Selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia tidak akan pernah terperosok dalam dosa kesyirikan. Terutama dosa kesyirikan hati, riya, ujub, sum'ah. Ya. Ini tidak akan. Kenapa? Karena dia tahu manusia itu hatinya terbatas. Kadang dibolak-balikkan oleh Allah, kadang senang, kadang sedih. Kadang suka, kadang benci, dan semisal. Itu semua yang bolak-balikkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu dia hanya berharap kepada Allah. Tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah selesai ayat kursi, mungkin kemarin-kemarin 3 pertemuan ayat kursi ini. Dan ada kitab-kitab yang membahas tentang ayat kursi, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Karena saking pentingnya ayat kursi, 10 ayat yang merupakan kekuasaan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ingin bertanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar tema ya Pak Ustadz. Silakan Bu. Dulu waktu pengajian masih di rumah Pak Saifullah, kami punya pegangan tentang materi fikih wanita. Judul bukunya Ensiklopedia Fikih Wanita, yang disusun oleh Abu Malik Kamal bin Asyaid Salim. Mungkin saat itu belum sampai ke sini, pengajiannya sudah keburu berhenti ya. Yang ingin saya tanyakan tentang sholat malam. Kalau kita bangun itu kan pertama baca 10 ayat terakhir Quran surah Ali Imran. Kemudian di sini di halaman 270, setelah sampai akhir ayat surah Ali Imran itu, bacalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta qayyim. Pertanyaannya Ibu. Ya, kemudian pertanyaannya, apakah ini sahih? Soalnya keterangannya di catatan kakinya fikus sunnah 1/170 dengan sedikit perubahan, ringkasan dan tambahan. Apakah ini sahih untuk kita terus baca begitu Pak Ustaz? Jazakallah khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya benar itu, Bu. Jawabannya benar bahwa salah satu amalan ketika orang bangun malam dia membaca surat dari Ali Imran, kemudian juga membaca doa tadi, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh wa lakal hamdu anta nurus samawati wal, sampai selesai itu betul, baru setelah itu dia sholat. Ada yang mengatakan bahwa bacaan itu dibaca tatkala sholat sebagai doa istiftah. Terjadi khilaf di antara ulama, tetapi hadisnya sahih. Tinggal penempatan dibacanya kapan. Apakah setelah tidur langsung ataukah dibaca tatkala sholatnya. Wallahu a'lam. Tapi hadisnya sahih. Dan kalau dikatakan ibu bertanya merujuk kepada kitab fikih sunnah, itu fikih sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq rahimahullah. Sayyid Sabiq ini mempunyai kitab namanya Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah ini kitab yang dia cara penulisan ahli hadis, fikih ala ahli hadis. Jadi fikih ala ahli hadis itu gimana? Menyebutkan hukum, dalil, hukum, dalil, hukum, dalil. Ya, jadi fikih ala ahli hadis. Dan Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam kitab beliau Fiqh Sunnah itu sudah dikoreksi oleh beberapa poin, diantaranya beberapa hadis oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tamamul Minnah. Jadi siapa yang baca kitab Fiqh Sunnah harus baca kitab Tamamul Minnah. Kenapa? Tamamul Minnah itu ada koreksian-koreksian dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ibu tanyakan tadi, wallahu alam, hadisnya sahih, tidak ada keraguan padanya. Nah, ada yang lain? Kemudian satu lagi Pak Ustaz. Silakan. Setelah pada saat salat witir kan di akhir doa salat witir itu kita baca Allahumma inni biridhaka min sahatik. Nah, kadang setelah yang doa terakhir salat yang memohon berlindung dari 4 perkara itu langsung salam. Jadi apakah kita boleh membaca ini setelah salam? Ya. Jazakallah khair. Untuk bacaan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, itu hadisnya dari Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau tidur, kemudian beliau apa bahasa Banjarnya, menggagah mahahar batas batis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapati batis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri tegak, dan ini salah satu dalil bahwa kedua telapak kaki tatkala sujud ditegakkan. Kemudian juga terjadi khilaf darinya, apakah ditegakkan saja tidak disatukan ataukah ditegakkan disatukan. Yang jelas wallahu alam ditegakkan disatukan itu lebih mengumpulkan dalil yang ada. Lalu setelah itu beliau mendengar ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau mendengar Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi tsana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya, jadi bacanya ketika sujud witir. Ketika sujud witir, salat witir. Dan untuk kitab fiqh sunnah lin nisa, ensiklopedia fikih wanita, ini kita, saya baca kitab ini di Masjid Syarifah Salihah. Dan sekarang baru sampai kepada bab wudu. Ya, karena ibu-ibu di sana atas saran Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Muqri Aiman Hafizahullah Ta'ala untuk membaca itu. Dan akhirnya bukunya memang agak tebal tapi bermanfaat. Dan gaya-gayanya seperti itu, gaya-gaya fikih ahli hadis. Ya, menyebutkan sebuah hukum kemudian dalil, hukum dalil. Seperti itu. Ada sebagian para pengajar yang tidak suka kitab-kitab seperti ini. Kenapa? Karena kurang ilmiah, kurang banyak pendapat. Ya, kalau seandainya dalam kitab fikih sunnah ensiklopedia wanita itu kan cuma hukum ini begini, kemudian dalilnya ini, nggak ada ilmiahnya, kita nggak tahu perkataan-perkataan siapa, mazhab siapa, mazhab siapa. Nah itu makanya saya di dalam kajian Bulughul Maram saya banyak merubah caranya. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara ini. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, dalil pendapat pertama, dalil pendapat kedua, dalil pendapat ketiga, kemudian tarjih, kemudian mungkin terjadi dialog. Itulah yang dikatakan belajar ilmu fikih melalui ahli fikih. Ya. Memang paling mudah dari ahli hadis. Ada hukum, dalil. Hukum, dalil. Itu paling mudah. Ya, enggak terlalu banyak berpikir. Dan biasanya itu mudah untuk orang-orang yang agak malas. Ya. Yang penting dapat hukum Ustaz sudah selesai. Kan ada dalilnya. Adapun penuntut ilmu yang detil gitu, dia akan benar-benar mencari di kitab-kitab, kemudian memahami perkataan ulama secara mendetil. Dan mengetahui perkataan para ulama secara mendetil itu akan mendidik kita ketika terjadi perbedaan di dalam sebuah permasalahan fikih, kita akan lebih dewasa. Tidak mudah untuk menyalahkan. Tidak mudah untuk cepat-cepat memvonis keliru, salah, sesat, atau yang semisalnya. Karena ternyata, oh ada pendapat lain. Paham ya? Meskipun kita menguatkan pendapat yang satu. Ada yang tanya? Ya. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik bar. Ini ada salah satu kerabat kita beranggapan bahwa surah Yasin itu adalah hatinya Al-Qur'an, Ustaz. Bagaimana menjelaskannya? Apakah itu hadisnya sahih atau tidak? Selama ini masih berpegang pada pendapat itu sehingga selalu mengamalkan surah Yasin itu, Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin, kebanyakan hadisnya adalah lemah dan tidak bisa diamalkan menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, lihat di sini. Ini pun dalam masalah pengamalan hadis lemah, saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat. Karena kita berhadapan dengan pendapat jumhur yang membolehkan mengamalkan hadis lemah. Maka surat Yasin hadisnya lemah, maka kita tidak bisa amalkan menurut pendapat yang lebih kuat. Karena hadis lemah menimbulkan ilmu yang ragu, tidak pasti. Kemudian hadis lemah tidak termasuk dari hadis, dikategorikan hadis yang ditolak, tidak diterima. Hadis lemah dikategorikan sebagai hadis yang dia min qabilil mardud, ditolak, tidak diterima. Maka pada saat itu tidak bisa kita amalkan. Ya. Adapun pendapat jumhur yang boleh mengamalkan hadis lemah, maka mereka dengan berbagai macam syarat. Syaratnya yaitu lemahnya tidak lemah sekali. Yang kedua, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis lemah itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan kontradiksi. Bagaimana mau beramal sedangkan kita tidak boleh meyakini itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak boleh kita sebarkan di tengah masyarakat hadis lemah tersebut. Ini juga aneh ya, syarat ini. Yang keempat, yaitu ada asal asli dari hadis sahihnya. Kalau begitu amalkan hadis sahihnya, selesai. Kenapa harus sibuk-sibuk dengan hadis lemah? Sebagaimana perkataan ulama salaf, kalau tidak salah dari Ibnu Sirin atau Muhammad Ibnu Mubarak, beliau mengatakan fi sahihil hadis ghuniyatun an saqimi. Dalam hadis yang sahih mengamalkannya itu sudah menyibukkan dibandingkan mengamalkan hadis yang lemah. Nah, kita hidup dengan hadis sahih saja 24 jam enggak cukup waktu kita. Kalau ingin benar-benar mengamalkannya. Nah, makanya hadisnya itu lemah, tidak bisa diamalkan. Nah, ibu sebenarnya agar mudah diterima pendapatnya, ibu enggak susah untuk mengatakan itu hadis lemah, enggak boleh diamalkan. Nah, dia akan mengatakan, guruku ma'am menggawe. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak paham masalah. Itu dia. Makanya kita pahamkan akar masalahnya. Akar masalah apa? Bu, begini. Beribadah harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hadisnya harus sahih. Nah, kenapa harus sahih? Karena hadis lemah menimbulkan ilmu yang ragu. Yang kedua, hadis lemah dikategorikan sebagai hadis yang ditolak oleh ulama hadis. Ketika kita belajar ilmu mustalah hadis. Yang ketiga, sebutkan tentang hadis lemah dulu. Nah, baru setelah itu, nah hadis tentang Yasin itu semuanya di antara lemah, lemah sekali, palsu. Yasin qalbul Quran. Yasin jantungnya Al-Quran. Itu hadisnya lemah. Tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru mungkin dia bisa menerima. Ya, tidak ada lagi perkataan guruku menggawe ini. Enggak ada lagi perkataan itu. Kenapa? Karena dia tahu akar masalah. Makanya di situ letak pentingnya tauhid. Belajar tauhid. Jadi ketika kita melihat saudara kerabat kita melakukan penyimpangan, jangan kita langsung mengatakan jangan gawe ini bid'ah. Kenapa? Karena dia enggak tahu akar masalah. Sedangkan di masjid ini yang terjadi bagaimana? Yang terjadi taksilnya, pendasarannya. Sehingga bapak mudah menerima, ibu mudah menerima. Betul? Nah, begitu cara mendakwahi seseorang. Nah, jadi jangan sampai nanti yang ada, kalau si fulan yang dinasihati tadi mengatakan, guruku menggawi, tapi ustadku mengatakan haram. Nah, ada yang guru ustad ya. Ya. Masalah aslinya tidak dipelajari, ini keliru. Dan biasanya orang dihadapi dengan ilmiah, dia akan kalau seandainya memang hatinya belum terkontaminasi dengan hawa nafsu, dia akan mudah menerima. Asalkan menjelaskannya dari awal, dari dasar. Begitu cara mendakwahi. Wallahu a'lam. hadisnya itu lemah, dilemahkan dan disebutkan kelemahannya oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam hadis nomor 169. Apalagi nanti ibu mengatakan hadisnya lemah, dilemahkan oleh Al-Albani. Siapa Al-Albani? Orang enggak tahu. Bingung lagi. Ya, 169. Dalam kitab Silsilat Al-Ahadits Adh-Dha'if. Jadi kadang-kadang kita itu berdakwah harus dengan cara yang hikmah. Salah satu cara hikmah adalah bukan berarti hanya sebatas santun lembut, tidak. Tetapi hikmah itu maksudnya jelaskan permasalahan dari dasar sehingga orang paham. Kenapa sih diributkan baca Yasin misalnya? Ya, padahal kan itu Quran. Padahal kan itu baik. Padahal kan itu pahala. Kalau mau ributkan tuh orang maksiat sana, orang lagi narkoba, minum khamar, berjudi, berzina, ya. Dan semisal. Itu yang diributkan. Kita lagi baca Quran kok, kenapa ribut? Maka jawabannya kita jelaskan dari awal bahwa beribadah itu kita dituntut untuk beribadah kepada Allah dan termasuk beribadah adalah membaca Al-Qur'an. Maka membaca Al-Qur'an termasuk membaca Yasin itu pun ibadah. Nah, ketika kita membaca Yasin yang itu adalah ibadah, harus ada dua syaratnya, yaitu ikhlas, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, berarti tidak ada masalah kita. Ini kan kita ibadah sesuai dengan petunjuk Rasul, baca Quran surat Yasin. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apakah ada pengkhususan khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam baca surat Yasin pada malam Jumat misalkan, atau pada kegiatan-kegiatan tertentu misalkan selamatan, tasyakuran, kemudian sholat hajat atau yang semisalnya. Ini pembatasan-pembatasan, karena ketika ada pembatasan harus ada dalil. Nah, itu baru dia paham masalahnya. Oh, itu yang kalian masalahkan. Iya, itu yang dimasalahkan, ya, seperti itu. Jadi baru setelah itu dibahas dengan ilmiah, dia akan mencari dalilnya. Nah, ketika proses pencarian dalil itulah dia akhirnya menerima dakwahnya, insyaallah ta'ala. Jadi jangan serta-merta Yasinan malam Jumat bid'ah. Orang dari mulai buyut akum gawe bid'ah. Siapa? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya, betul. Dia ada dua, Kak. Ada dua, fiqhus sunnati lin nisa, ada fiqih sunnah. Iya. Ada fiqih sunnah lin nisa, itu yang kita baca sekarang persis dengan apa yang di Syarifah Shalihah. Dan beliau menyatakan ada tadi catatan kakinya gitu. Jadi catatan kakinya dirujuk kepada kitab fiqhus sunnah. Cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.